Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia di kesempatan pagi yang diberkahi ini. Kembali kami hadirkan di tengah ruang dengar Anda satu program acara kajian pagi Ismail Radio. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Dzikrul Rahman LC Hafidzullah Ta'ala yang sudah siap untuk menyampaikan materi kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz, pagi ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Ustadz? Dan tentunya kita juga berharap nih, Ustadz, sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sedang diuji dengan sakit ini, Ustadz, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segera diangkat penyakitnya. Amin. Di pagi hari ini kita akan lanjutkan bahasan kitab kita ini, Ustadz, ya, yaitu Hilyah Thalabul Ilmi. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, Anda dapat bergabung di sesi tanya jawab nanti tentunya di 02184994343 atau juga di 84970055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silahkan Anda kirimkan di 08526274774. Tapi Ustaz, langsung saja kita mulai kajian kita. Falyatafadhal maskur, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Hilyah Thalabil Ilm, ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kemarin telah kita bahas tentang adab-adab seorang penuntut ilmu, ya, dalam menuntut ilmu. Kemarin kita sampai pada adab tentang at-tafaqquh bi takhrijil furu' 'ala al-usul, ya. Harus seorang penuntut ilmu itu harus menguasai dasar-dasar ilmunya dulu, ya, sebelum menguasai cabang-cabang ilmu. Insyaallah sekarang kita masuk pada adab yang berikutnya, ya. Seorang penuntut ilmu itu harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-luju' ila Allah taala fi talab wa tahsil. Selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Ketika seseorang belum memahami suatu ilmu atau belum dibukakan suatu pemahaman tentang ilmu, janganlah ia merasa takut, ya. Akan tetapi ia harus bersabar, ya. Karena tidak semua ilmu, ya, kita bisa menguasainya, ya. Terkadang ada orang yang ahli dalam ilmu agama, ya. Ada juga ada orang yang ahli dalam ilmu kedokteran, ya. Tidak mungkin semua manusia, tidak mungkin ada manusia yang menguasai semua ilmu, ya. Sepintar-pintarnya manusia, ia pasti ada kekurangannya, ya. Contohnya, ya, banyak ulama, ya, yang terkenal, ya, ada seorang ulama yang bernama Al-Asma'i. Ya. Al-Asma'i ini adalah ulama yang ahli dalam bidang arud. Ya. Dalam ilmu balaghah. Ada juga ulama yang ahli dalam bidang hadis seperti Al-Imam Ar-Ruhawi. Ya. Ada juga yang ahli dalam bidang ilmu mantik. Ya. Seperti Ibn Salah. Ada ulama yang ahli dalam bidang nahu dan sorof. Seperti Al-Imam Abu Muslim An-Nahwi. Ya. Kemudian ada ulama juga yang ahli dalam bidang hisab. Seperti As-Suyuti. Dan ada lima ulama. Yang mana lima ulama ini tidak bisa ilmu nahu, ya, seperti Abu Ubaidah, Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari, Abul Hasan Al-Qati'i, kemudian Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farra, dan Abu Hamid Al-Ghazali. Kelima ulama ini, ya, mereka tidak mengetahui ilmu nahu, tapi di bidang-bidang ilmu lainnya mereka jagonya. Jadi setiap penuntut ilmu, ya, pasti ada ilmu yang tidak ia kuasai. Ya. Makanya seorang yang tidak mengetahui suatu ilmu, ya, ia jangan putus asa. Ia harus selalu sabar. Ya. Dan jangan lupa ketika seorang ingin mengetahui suatu ilmu, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan ia pemahaman, ya, dalam menuntut ilmu. Para pendengar Ismail radhiyallahu anhu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika beliau mempelajari tafsir, ya, ia selalu berdoa kepada Allah. Jadi ketika ia ingin menuntut atau mempelajari ilmu tafsir, doa yang ia ucapkan adalah Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, wahai Tuhanku, ya, ya Allah yang mengajari Adam dan Ibrahim, alimni, ajarilah aku. Wahai yang memfahimah Sulaiman, fahimni. Wahai yang memberikan pemahaman kepada Sulaiman, fahimni, berikanlah pemahaman kepadaku. Ini doa Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang selalu ia baca ketika mempelajari tafsir dari Kitabullah. Seorang ulama yang terkenal yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini tidak pernah putus asa. Bahkan ia selalu berdoa kepada Allah agar diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan juga ada seorang ulama yang bernama Abdurrahman As-Sa'di. Yang mana Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini seorang ulama yang terkenal. Ya. Dia merupakan gurunya Syekh Al-Utsaimin. Ya. Yang mana Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini memiliki kitab tafsir, Tafsir As-Sa'di. Terkenal sampai sekarang. Ya. Syekhuna Al-Musabir Abdurrahman As-Sa'di. Haddasani Syekhuna Al-Musabir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengabarkan, menceritakan kepadaku, annahu dhikru anil kisai. Bahwa ia menceritakan tentang kisahnya Imam Al-Kisai. Ya. yang mana Imam Al-Kisai ini adalah seorang imam Ahlul Kufah. Annahu talaba ilman nahwi falam yatamakkan, ya. Diceritakan bahwa Imam Al-Kisai ini ingin mempelajari ilmu nahwu, akan tapi ia tidak paham-paham. Falam yatamakkan, tidak paham-paham ilmu nahwu. Wa fi yawmin minal ayyam, ya, pada suatu hari Imam Al-Kisai ini wajada namlah tahmilu tu'aman laha wa tas'adu bihi ilal jidar, ya. Suatu hari Imam Al-Kisai ini menemukan seekor semut, yang mana semut ini membawa makanan dan naik ke atas dinding. Dinding. Ya. Dia naik ke atas dinding. Wa kullama sa'idat saqatat. Setiap naik semut itu jatuh terus. Makanan yang dibawa, ya, jatuh terus. Makanan yang dibawa jatuh sama orang, apa, semutnya jatuh. Walakinnaha sabarat hatta takhallasat min hadhil aqabah wa sa'idatil jidar. Tapi semut itu tidak putus asa. Semut terus bersabar, ya, sampai ia takhallasat, ya, selamat dari jatuh, ya. Sampai ia naik ke atas dinding wa sa'idatil jidar. Kemudian apa kata Imam Al-Kisai ketika melihat seekor semut yang tidak pernah putus asa naik ke atas dinding? Hadhihi namlatu sabarat hatta wasatil ghayah. Fasabaru hatta sara imaman fin nahwi, masyaallah. Ia berkata semut ini bersabar sampai ia, sehingga semut itu sampai ke tujuan. Lalu Imam Al-Kisai, karena ia melihat seekor semut yang begitu semangatnya, ia mulai semangat, ya, tidak pernah putus asa ketika mempelajari ilmu nahwu hatta sar imaman fi nahwi, sampai Imam Al-Kisai ini menjadi imam dalam ilmu nahwu. Masyaallah, luar biasa ini, luar biasa, ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi seorang yang ingin mempelajari suatu ilmu, jangan pernah putus asa. Terus berusaha, dan jangan lupa di samping ia berusaha harus diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada doanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ketika beliau berdoa, Allahumma ya muallimah Adam wa Ibrahim allimni, wa ya mufahimah Sulaiman fahimni. Ya Tuhanku yang mengajari Adam dan Ibrahim, ajarilah aku. Wahai yang memahamkan Sulaiman, fahimni, berikanlah pemahaman kepadaku. Ya, di sini doa di sini merupakan at-tawassul kepada Allah bi'af'alillah, yaitu bertawassul kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawassul seperti ini dibolehkan. Di antara tawassul yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibolehkan oleh Rasulullah, at-tawassul bi'af'alillah. Kemudian ada juga tawassul ilallah bi asma'ihi wa sifatihi. Contoh tawassul kepada apa, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Ya, ini doa istikharah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon agar Engkau memilihkan sesuatu yang terbaik bi ilmika, ya, dengan ilmumu ya Allah, ya. Ini menunjukkan tawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada at-tawassul bi af'alillah, ya, contohnya yang tadi doa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimni, ya, itu termasuk tawassul dengan perbuatan Allah. Kemudian contoh yang lain ada juga tawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa dalam tahiyat, at-tahiyat. dalam tasyahud awal atau tasyahud akhir ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, di sini juga terdapat tawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga tawassul dengan amalan soleh. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi, ada tiga orang yang terperangkap dalam gua. Kemudian tiga orang ini bertawassul dengan amalan soleh mereka. Ya. Ada juga tawassul dengan iman kepada Allah, dengan beriman kepada Allah. Seperti dalam doa, Rabbana faghfir lana dzunubana. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami. Ya, ini termasuk at-tawassul bil iman bihi. Dan ada juga at-tawassul dengan doa orang soleh. Doa orang soleh. Tapi orang soleh ini masih hidup. Masih hidup. Ya, tidak boleh bertawassul dengan orang yang sudah mati. Ya. Seperti contohnya ya. Pada masa Umar radhiyallahu anhu, Umar tidak mau bertawassul kepada Rasulullah karena Rasulullah sudah meninggal. Akan tapi Umar itu bertawassul kepada dengan doanya Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas, ya. Atau Abbas ya, bukan Ibnu Abbas, Abbas itu paman Nabi Muhammad SAW. Ia meminta doa kepada Abbas. Jadi ini menunjukkan tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah mati. Sudah. Ya. Ini tawassul yang diperbolehkan. Tawassul melalui doa orang soleh yang masih hidup. Ada tawassul yang dilarang. Apa tawassul yang dilarang itu? Yaitu tawassul kepada Nabi. Yaitu tawassul kepada Allah melalui Nabi. Akan tapi Nabi sudah meninggal. Nah ini dilarang ya. Ada juga tawassul dengan kedudukan Nabi, dengan apa kehormatan Nabi atau kedudukan Nabi, tidak boleh. Seperti orang mengatakan Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika, ini tidak boleh. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bi nabiyyika, melalui nabimu. Ya, ini tidak boleh bertawassul seperti ini. Ya. Ya, jadi doanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mempelajari ilmu tafsir, ya, dia berdoa dengan bertawassul kepada Allah, ya, dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adab ketika menuntut ilmu, al-luju ila Allah taala fi talab wa tahsil. Kemudian berikutnya adalah al-amanatul ilmiyah, ya. Adab berikutnya, seorang penuntut ilmu itu harus amanah. Amanah di dalam menuntut ilmu, amanah di dalam menjaga ilmunya, amanah di dalam mengamalkan ilmunya, dalam menyampaikan ilmunya, ya. Karena seorang manusia, ia akan bahagia ketika amalnya benar. Ketika amalnya benar. Dan seorang itu amalnya benar ketika ilmunya benar. Ya. Dan seorang yang ilmunya benar, ya pasti seorang yang amanah. Ya. Maka seorang penuntut ilmu itu diwajibkan untuk memiliki sifat amanah. Ya. Memiliki sikap amanah, yaitu terpercaya. Ya. Terkadang ada seorang penuntut ilmu yang tidak amanah, ya. Yang mana ia mendapatkan ilmu dari gurunya, kemudian ia menyampaikan ilmu itu, ia tambah-tambah, kadang ia kurangi, ya. Jadi tidak boleh seperti ini. Jadi seorang penuntut ilmu, ia harus menyampaikan apa yang ia dengar dari gurunya. Ini adab seorang penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu. Kemudian ada berikutnya, as-sidqu. As-sidqu yaitu jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Yang mana sifat jujur ini merupakan unwanul waqar wa syaraful nafsi wa naqa'us sarirah wa sumuwul himmah wa rujhanul aqli wa sa'adatul jama'ah wa siyanatul diyanah. Sifat jujur ini merupakan tanda kemuliaan seorang. Wa syaraful nafsi, membuat ia mulia. Wa naqa'us sarirah, orang yang jujur akan disenangi orang dan akan dicintai oleh manusia. Wa sa'adatul jama'ah, jadi orang-orang itu akan merasa senang karena ia itu memiliki sifat jujur. Wa siyanatud diyanah, dan agamanya akan terjaga. Seorang yang memiliki sifat jujur dalam menuntut ilmu, maka ia akan selalu menyampaikan kebenaran. Dan menuntut ilmu tujuannya adalah ingin memberikan pemahaman yang benar kepada orang, bukan tujuannya ingin mempertahankan pendapat dia. Karena orang yang tidak mau dikritik, ia akan selalu mempertahankan pendapat dia. Ya. Ia akan selalu mencari di kitab-kitab, mengkaji kitab-kitab. Tujuannya adalah ingin memperkuat pendapat dia. Apakah dia salah atau benar? Tujuannya adalah ia ingin mempertahankan pendapatnya. Orang-orang seperti ini adalah biasanya orang-orang yang suka debat, suka berdebat, yang debat-debat kusir yang dilarang, ya. Kalau orang yang jujur dalam menuntut ilmu, ia akan mengkaji ilmu itu, mengkaji kitab-kitab agar ia mengetahui kebenaran, ya. Dan ia ingin menyampaikan kebenaran kepada orang, ya. Terkadang ada ahli ilmu yang suka debat, tujuannya adalah ingin mengkritik orang, ingin menakad orang, ingin menjelaskan apa tentang keadaan-keadaan orang itu, tentang pribadi-pribadi orang itu. Ya, ini seorang yang mengikuti hawa nafsu, hanya ingin merasa ia yang paling benar. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Para pendengar Bismillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi as-sidqu, seorang yang jujur dalam menuntut ilmu, ini harus dibaring dengan amanah. Ya. Lianna al-amanah al-ilmiyah takunu bis-sidqi. Karena sifat amanah itu harus diiringi dengan sifat jujur. Ya. Karena jujur akan mendekatkan seseorang kepada kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Adab. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wa ma yazalu ar-rajul yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Hendaklah atau wajib atas kalian untuk bersifat jujur, ya. Untuk bersikap jujur. Karena jujur itu akan membawa seorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan bawa orang kepada surga. Dan seorang yang senantiasa jujur dalam hidupnya dan selalu menerapkan kejujuran hatta yuktaba indallah siddiqah, sampai seorang itu dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya kalau orang yang dusta, ya, lawan dari jujur yaitu dusta, berbohong. Bohong itu akan membawa kepada dosa. Ya. Lanjutan hadisnya, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Jauhilah oleh kalian sikap bohong. Fa innal kadhib, karena bohong itu akan bawa kepada dosa. Wa innal fujur, dan dosa itu yahdi ilan nar, akan bawa kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadhaba. Dan apabila seorang itu selalu berdusta, berbohong, dan menerapkan kebohongan hatta yuktaba indallahi kadhaba, maka Allah akan, ia akan dicatat di sisi Allah, akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ya, jadi seorang penuntut ilmu jangan pernah berbohong, berdusta. Ya, sampaikanlah ilmu yang kita dapat, ya, sesuai dengan kenyataan, ya, atau ilmu yang benar yang kita dapat dari guru kita. Ya, tidak boleh kita menambah-nambah atau mengurangi. Ya. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan tentang adab berikutnya Ustaz, kita akan jeda sesaat terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran dari Quran Surat Al-Munafikun. Dan jangan kemana-mana sahabat Ismail Radio, karena kita akan kembali setelah murotal yang satu ini. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Ismail Radio, AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dalam program acara Kajian Pagi Ismail Radio. Di sesi yang kedua ini akan kita lanjutkan kembali bahasan kita bersama Al-Ustadz Zikrul Rahman LC Hafizullah Ta'ala dari bahasan Sarahiliyah Thalabul Ilm, di mana di sesi pertama telah beliau jelaskan tentang beberapa adab yang berkaitan dengan para penuntut ilmu, di antaranya adalah selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, kemudian bersikap amanah dalam menuntut, mengajarkan dan mengamalkan ilmu kita, kemudian yang terakhir adalah asidku ataupun kejujuran terhadap baik kejujur dalam perkataan ataupun perbuatan. Di sesi yang kedua ini akan kita lanjutkan kembali materi kita bersama Al-Ustadz. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, Anda dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tapi Ustadz, marilah kita lanjutkan kajian kita. Tafadhal maskur Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang penuntut ilmu ia harus senantiasa menerapkan sikap jujur dalam dirinya. Bahkan sebelum ia menuntut ilmu, ia juga harus sudah menerapkan sikap jujur ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, ta'allama as-sidqa qabla an tata'allama al-ilm. Pelajarilah kejujuran itu dulu. Qabla an tata'allama al-ilma. Sebelum kamu pelajari ilmu. Jadi jujur ini sangat penting sekali ya. Karena sikap jujur ini akan menyelamatkan kita dan akan membawa kita kepada kebaikan. Siapapun orang yang berkata jujur, ya, maka ia akan selalu berada dalam kebaikan. Adapun orang yang dusta, ya, hidupnya selalu dipenuhi oleh dusta dan bohong, selalu berkata bohong, ya, menyampaikan perkara-perkara yang mengandung kedustaan. Maka ia akan selalu berada di dalam jalan yang salah. Maka ia akan selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat kisah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga sahabat Nabi yang mengundurkan diri ketika perang Tabuk. Di antara sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum, yang mana ketiga sahabat ini mereka mundur dari perang Tabuk tanpa ada alasan, tanpa ada udur, mereka mengundurkan diri, ya. Malah mundur. Walamma raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ghazwah tayyib as-sarirah yaqbalu dhawahirahum wa yakilu sarairahum ila Allah wa yastaghfiru lahum wa ya'dharuhum. Ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, Rasulullah dalam keadaan senang. Yaqbalu dhawahirahum. Lalu Rasulullah menerima tiga sahabat ini. Dan wa yakilu sarairahum ila Allah. Ya. Dan menyerahkan rahasia-rahasia mereka ini kepada Allah. Yang mana tiga orang ini tiba-tiba mundur dari perang Tabuk tanpa ada alasan. Padahal Rasulullah mengetahui tiga orang ini. Akan tapi Rasulullah memohonkan ampun untuk mereka dan berikan uzur kepada mereka. Lakinna fis sama' la ya'dhurhum. Akan tapi tiga orang ini tidak akan diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yahlifuna lakum litardu anhum fa in tardu anhum fa inna Allah la yardu anil qawmil fasikin. Yahlifuna, mereka bersumpah kepadamu, litardu anhum, ya, agar kalian itu ridho kepada mereka. Fa in tardu anhum, jika kalian ridho kepada mereka, fa inna Allah la yardu anil qawmil fasikin, sesungguhnya Allah tidak akan ridho kepada kaum yang fasik. Ya. Nah, setelah membacakan ayat ini, Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya berkata jujur. Sadaqa wa bayyana. Ya. Dia berkata jujur dan menjelaskan alasan mereka kenapa mereka mundur dari perang Tabuk. Ya. Fakana fi sa'nihim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hajarahum. Ketika mereka ketiga sahabat ini jujur, ya, Rasulullah menghajar mereka, menjauhi mereka, hajarahum. Wa amara sahabah ayyahjuruhum, dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menjauhi mereka. Lalu para sahabat tidak ada satupun yang mau berbicara dengan tiga orang sahabat ini. Hatta law sallamu la yarduna alaihim. Bahkan ketika mereka mengucap salam, para sahabat tidak mau menjawab salam mereka. Ya, karena tiga sahabat ini sudah berkhianat, ya, kepada umat Islam. Mereka malah mundur ketika perang Tabuk. Ya. Kemudian Ka'ab bin Malik mengadu kepada sepupunya yang bernama Abu Qatadah. Ia mengadu kepada sepupunya, ya, bernama Abu Qatadah, yang mana Abu Qatadah ini merupakan orang yang paling ia cintai. Ya. Ketika ia mengucapkan salam kepada Abu Qatadah tidak mau jawab salamnya. Sampai ya, tidak mau menjawab. Ya. Sampai tidak mau menjawab salamnya. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, ansuduka billah hal ta'lamu anni uhibbullah wa rasulah. Kata dia, demi Allah, kata dia, apakah kamu tahu sesungguhnya aku ini, kata dia, mencintai Allah dan Rasulnya. Akan tapi Abu Qatadah tidak mau menjawabnya, melainkan ia hanya mengatakan Allahu A'lam. Ya, Allah yang lebih tahu. Ka'ab bin Malik menghadapi ujian yang seperti ini, ia bersabar sampai 40 hari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka, ya, tiga orang sahabat ini, dan memerintahkan mereka agar mereka ini meninggalkan istrinya, ayatazirun nisa, untuk menjauhi istrinya. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata kepada Rasulullah, utallikuha am la? Apakah aku ceraikan istriku ataukah tidak, ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la adri, aku tidak tahu. An-Nabi yuqal, Rasulullah hanya mengatakan, i'tazilha, jauhi istrimu. Maka Ka'ab bin Malik pergi kepada istrinya dan mengatakan kepada istrinya, ilhaki bi ahliki. Ilhaki bi ahliki. Pergilah kamu kepada keluargamu. Ya. Wabakiya bila zaujah ma'anahu syab. Ya. Maka Ka'ab bin Malik, ia hidup tanpa istri. Ya, istrinya disuruh pulang ke rumah keluarganya, jadi ya membujang lagi. Ya. Kemudian Ka'ab bin Malik ini ya'ti fis suq wa yatufu fil aswaq. Dia pergi ke pasar dan ia keliling pasar. Ia keliling pasar, wa ya'ti ilan nabi, kemudian ia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu alaihi, mengucapkan salam kepada Nabi. Namun apa yang dikatakan Nabi? Fayaqulu la adri. Aku tidak tahu. Aharraka bi shafatihi bi raddi salam am la. Apakah aku jawab salam atau tidak? Ya. Jadi Nabi dan para sahabat menghajar Anas bin Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya karena ketiga sahabat ini mundur dari peperangan. Kemudian ketika ia jujur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alasan mereka mundur dari peperangan, akhirnya Nabi menghajar mereka. Namun setelah 50 hari lalu Allah menurunkan taubat kepada mereka, baru diterima taubat mereka. Ya, ketika mereka sudah jujur, dihajar oleh para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah menurunkan taubat atas mereka, lalu hilanglah kesedihan mereka. Ya. Para peserta, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang yang jujur itu pasti membawa kebaikan. Namun orang yang dusta itu pasti membawa kepada kesengsaraan, akan membawa kepada dosa. Terus-terusan ia berdusta, maka ia akan terus berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini disebutkan seseorang itu boleh berdusta di dalam tiga perkara. Ya. Pada hakikatnya dusta itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada tiga kedustaan yang boleh dilakukan, ya, di dalam tiga perkara. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sulh, ya. رخص النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في ثلاث. Rasulullah صلى الله عليه وسلم memberikan rukhsah, memberikan keringanan, boleh berdusta di dalam tiga perkara. Yang pertama adalah fil harb, di dalam peperangan itu boleh berdusta. Boleh berdusta. Kemudian yang kedua, wa fil islahi bainan nas, ketika mendamaikan orang yang bertengkar. Kita mendamaikan orang itu dengan kita berkata dusta, itu tidak masalah. Ya. Agar orang itu mau berdamai. Berdamai. Ya. Kemudian yang ketiga, wa qalir rajul limraatihi. Seorang suami berbohong kepada istrinya boleh. Misalnya istri kita yang memasak makanan, makanannya itu kurang enak. Kemudian agar kita tidak menyinggung perasaan istri kita, kita boleh berbohong. Makananmu enak. Kita ucapkan, ya zaujati wa istriku, makananmu enak sekali, padahal enggak enak. Ya. Itu boleh berbohong. Ya. Dibolehkan, ya, ya, dibolehkan. Ya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi seorang raja yang bengis. Ya. Yang mana Nabi Ibrahim mengatakan kepada raja itu, hadihi ukhti, hadihi ukhti, ini saudaraku, Maksudnya saudara di sini adalah bukan saudara ke, saudara senasab, akan tapi ukhti fiddin maksudnya, saudara seagama. Ya, ini diperbolehkan, ya. Ini disebut, perbuatan ini disebut tauriyah. Tauriyah namanya, ya. Jadi seorang itu seakan-akan ia kelihatan berbohong, tapi itu bukan berbohong, ya. Itu namanya tauriyah. Ya, jadi perbuatan seperti ini boleh dilakukan, ya, untuk apa, menyiasati seorang penguasa yang zalim. Ya, boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah seorang berdusta, ya, mengatakan sesuatu yang dusta, ya, misalnya ia berdusta kepada seorang agar ia dipercaya. Misalnya segala kedustaan ia lakukan agar seorang percaya sama dia, ya. Al-kadib, ya. Sekarang akan saya bagi al-kadib ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kadibul mutamalliq. Apa yang disebut dengan kadibul mutamalliq? Dia adalah huwa ma yukhaliful waqi' wal i'tiqad. Yaitu kedustaan yang menyelisih kenyataan dan i'tiqad, keyakinan. Ya. Yang kedua, kadibul munafiq. Yaitu ma yukhaliful i'tiqad wa yutabiqul waqi'. Yang menyelisihi keyakinan akan tapi sesuai dengan kenyataan. Ini kadibul munafik. Yang ketiga, kadibul gobi. Yaitu ma yukhaliful waqi' wa yutabikul i'tiqad. Itu kedustaan yang menyelisihi kenyataan dan sesuai dengan keyakinan. Ya. Pertama, saya akan bahas tentang kadibul mutamallik. Kadibul mutamallik, ya, contohnya adalah seperti orang, ya, yang merayu, orang yang merayu seseorang yang sudah diketahui ia seorang fasik atau seorang ahlu bid'ah, lalu ia sifati orang ini dengan al-istiqamah. Dia mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang mustaqim, ya. Seperti apabila seorang mengatakan, ya, sudah jelas-jelas ia mengetahui bahwa orang itu fasik, akan tapi ia katakan kepada dia, masya Allah anta rajul mustaqim, masya Allah kamu adalah seorang laki-laki yang istiqomah. Baik itu istiqomah dalam segi akhlak, istiqomah dalam agama, maupun istiqomah dari segi manhaj, ya. Padahal sudah jelas-jelas orang itu fasik, sudah jelas-jelas itu ahlu bid'ah, tapi ia sifati dia dengan anta rajul mustaqim, kamu seorang yang istiqomah akhlaknya, istiqomah agamanya, ya. Ya, ini namanya kadzibul mutamalliq, kedustaan yang disertai dengan merayu, merayu. Padahal sudah jelas-jelas orang itu fasik, tapi ia merayu, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada yang disebut dengan kadzibul munafiq. Yang mana kadzibul munafiq ini kedustaan yang menyelisihi keyakinan, ya, tapi sesuai dengan kenyataan. Seperti kedustaan orang munafik hari ini banyak, ya, sekali. Banyak sekali orang munafik sekarang, ya. Banyak sekali orang munafik. Ia mengaku Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Ya, ini namanya kadzibul munafik. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Munafikun. Makanya ada surat Al-Munafikun menjelaskan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Perhatikan ayat Allah ini. Ketika datang kepadamu orang munafik, kepada Rasulullah maksudnya orang munafik, mereka akan mengatakan kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka rasuluhu, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah pendusta. Ya. Jadi seperti inilah orang munafik ya. Dia kelihatan kayak orang Islam ya, tapi sebenarnya dia benci sama Islam. Ya. Zaman sekarang banyak sekali orang munafik ya. Terkadang perkataan mereka begitu indah sampai menipu kita ya. Padahal hati mereka itu benci kepada Islam. Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat 4, wa idza ra'aitum tu'jibuka ajsamhum. Jika kamu melihat mereka, yaitu orang-orang munafik ini, kamu akan kagum sama mereka, ya. Kelihatan tampangnya kayak orang soleh, ya. Kayak orang soleh, perkataannya perkataan kayak orang soleh benar gitu. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Ketika mereka berkata, kamu akan mendengarkan perkataan mereka. Saking indahnya perkataan mereka. Padahal mereka munafik. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya kadibul gobi. Ya, kadibul gobi ini yaitu kedustaan yang menyelisihi kenyataan. Huyutabikul i'tiqad. Dan ia sesuai dengan i'tiqad, keyakinan. Ya. Tapi menyelisihi kenyataan. Seperti orang yang meyakini tentang kebaikan orang-orang sufi, sufi mubtadi, ya. Kelihatan orang-orang sufi itu kelihatan kayak orang soleh, ya, kelihatan kayak orang soleh, tapi sebenarnya dia menyimpang, ya. Kenyataannya dia menyimpang, ya. Tapi Ustaz, ya, sebelum mungkin, ya, kita lanjutkan Ustaz, ya, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk ini saat pertanyaan datang dari Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia yang awam, kita tidak begitu mengetahui mana seseorang ulama yang betul-betul ulama ataupun seorang asatid yang betul-betul asatid. Terlebih kita akan menimba ilmu dari asatid ataupun ustadzah tersebut. Bagaimana ciri dari ulama ataupun ustadz tersebut supaya kita tidak salah dalam menimba ilmu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ketika kita ingin menimba ilmu dari seorang guru, ya, pilihlah guru-guru yang mengajarkan kepada kita al-haq, kebenaran. Jangan sampai kita berguru kepada guru yang mengajarkan kepada kita kesesatan, ya. Karena banyak ya, orang berguru kepada ahlu bid'ah, mengajarkan kebid'ahan-kebid'ahan, ya. Dan ia sampai taklid buta kepada gurunya, sampai bertabaruk kepada gurunya, ya, mengkultuskan gurunya, ya. Ini banyak. Jadi pilihlah guru-guru yang betul-betul memiliki akidah yang benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Dan bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri ya, guru yang apa berdusta ya, ya, berdusta? Kita lihat apakah yang disampaikan itu sesuai dengan dalil atau tidak, ya. Terkadang ada ustadz-ustadz gadungan, ya, yang menyampaikan hadis-hadis dhaif disampaikan, ya. Kita lihat apakah itu sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, apakah menyelisih atau tidak. Kalau ia menyelisih, berarti ia apa menyampaikan ilmu dengan karangan dia, ya. Seperti itu caranya kita mengetahui ciri-ciri ustadz yang berdusta. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Yanti, semoga dapat memberikan pencerahan. Dan kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Pertanyaan datang dari Bapak Abdullah di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan tiga orang sahabat yang didiamkan oleh Rasulullah. Saya pernah mendengar kajian bahwasanya kita tidak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari tiga hari. Bagaimana dengan yang demikian, Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya, ya. masalah hajar, ya, hajar itu artinya menjauhi atau meninggalkan, al-attarku, ya. Jadi ketika ada orang yang berdosa, ya, berbuat salah atau berdosa, itu diperintahkan untuk menghajarnya, ya, disyariatkan. Bukan menghajar, ya, ini saja. Bukan menghajar, bukan memukul dia, bukan, tapi kan, menghajar itu artinya menjauhi dia untuk beberapa hari, ya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, menghajar tiga sahabat, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi', karena beliau, ketiga orang ini melakukan dosa besar, ya, yaitu dia mundur dari medan peperangan, makanya dihajar oleh Nabi Muhammad SAW. Namun praktek hajar di zaman sekarang, ya, kalau tidak mengandung maslahat, ya, kalau mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, kita tidak boleh melakukannya. Ya. Misalnya kita melihat saudara kita, atau saudara kita misalnya tidak pakai jilbab, saudari kita tidak pakai jilbab, pakai pakaian yang apa, yang tidak menutup aurat misalnya. Misalnya ketika kita datang di bandara misalnya melihat, ya, orang-orang yang pakaiannya tidak terbuka, ya, terbuka gitu, pakaian terbuka, tidak menutup aurat. Apa kita harus hajar dia? Kita hajar dia atau kita nasihati dia? Ya. Ini praktek hajar tidak boleh kita terapkan kalau seperti ini. Ya. Makanya disebutkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, ketika hajar itu mengandung maslahat, silahkan lakukan. Tapi apabila hajar itu tidak mengandung maslahat dan mafsadatnya lebih besar, itu tidak boleh dilakukan, ya, praktek hajar, ya, seperti itu. Kaitannya dengan kita tidak boleh mendiamkan saudara kita selama 3 hari itu, Ustaz. Lebih, ya, dari 3 hari itu bagaimana, Ustaz? Ya, itu memang hadis ada tersebut. Hadis yang menjelaskan la yahjur ya akhahu fauqa salas layal. Tidak boleh seorang itu menghajar atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Jadi ketika kita menghajar saudara kita, ya, jangan sampai melebihi batas 3 hari itu, ya. Jadi 3 hari boleh kita menghajar agar saudara kita itu berubah, tidak mengulang perbuatannya lagi. Artinya sebagai pelajaran, ya, Ustaz, ya. Sebagai pelajaran agar dia tidak mau mengulangi. Sikap dia lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Abdullah di Pondok Gede, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Namun sebelum kita akhiri, barangkali ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan. Tafadhol, Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini, bahwa seorang penuntut ilmu harus memiliki adab-adab dalam menuntut ilmu, yaitu ia harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, selalu berdoa kepada Allah dalam menuntut ilmu, ya, karena kesuksesan seorang dalam menuntut ilmu tidak terlepas dari doa, ya. Terkadang kalau orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menuntut ilmu, akan tapi ilmunya semakin menyesatkan dia. Ya, banyak buktinya. Orang yang menuntut ilmu ke jauh-jauh, pulang-pulang malah sesat. Bahkan sampai ke luar negeri. Ya, sampai ke luar negeri menuntut ilmu. Karena ia tidak pernah berdoa kepada Allah, minta keistiqomahan dalam agama. Ya, tidak pernah minta keistiqomahan dalam menuntut ilmu yang benar. Akhirnya banyak penyimpangan, ya, sampai gelar doktor akan tapi menyimpang, ya. Kemudian ada berikutnya, yaitu seorang itu harus amanah dalam menuntut ilmu, dalam menyampaikan ilmu harus amanah, ya, di dalam menuntut ilmu juga harus amanah, jaga niat, tidak boleh menuntut ilmu itu karena ingin mendebat para ulama, karena ingin meremehkan orang-orang bodoh, ya. Niatkan dalam diri kita, ya, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan kebodohan dari orang lain, ya. Dan berikutnya as-sidku, itu harus jujur Seorang penuntut ilmu itu harus jujur, baik dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya, dan harus jujur dalam menuntut ilmu. Bahkan sebelum menuntut ilmu pun kita diperintahkan untuk mempelajari tentang sikap jujur ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimallahu taala, ta'allamus sidqa. Ya, ta'allamus sidqa qabla an tata'allama al-ilm. Pelajarilah kejujuran itu dulu sebelum kamu mempelajari ilmu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dzikrul Rahman LC Hafidhullah Ta'ala dari bahasan Syarah Hilyah At-Thalabul Ilmi. Bagi Anda yang ingin mengikuti kelanjutan dari bahasan kitab ini, dapat Anda ikuti setiap hari Kamis dari pukul 06.30 sampai selesai. Dan semoga apa yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi yang diberkahi ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menambah wawasan keilmuan kita, dan terlebih-lebih dari itu adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saya Budi Cahyono mewakili kru yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jazakumullah khairan atas kebersamaan Anya, dan jangan lupa nantikan program acara berikutnya yaitu bimbingan tahsin Al-Quran yang insya Allah akan dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Ahmad Khayunuddin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.